Kulüler bence ilerler. Özünden rübüt bürgoya. Biz haber rüvenyen kalsam. Dansı boğalansı mevgiler. Tilmeni akışın diri. Sinyi tenang tanpa kawal. Terbias berjuta cerita. Wajah ingatkan warna. Sekali angin berhembus, terkapar ku menahan nafas. Genangan air menyatu. Dingin diam gelap sepi. Tinggalkan semurni diri. Dan ku menanti di sini. Bebas dikit ku nikmati. Sakitnya bila nurani. Satu bintang yang ada di langit berucap doa dari kalbu yang dalam. Satu malam yang memeluk bumi. Terbias tangis diri lagi sendiri. Yang ada di langit berucap doa dari kalbu yang dalam. Satu malam yang memeluk bumi. Terbias tangis.